بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نستمر، kita teruskan kembali pembahasan kita. Bahasan kitab Ad-Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan babul itq, bab tentang pembebasan budak dan di sini masuk ke dalam pembahasan Kitabul Buyu'. Karena budak diperbolehkan untuk diperjual, dimasukkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bagian dari Kitabul Buyu'. Karena budak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Nah, dan pembahasan tentang permasalahan pembebasan budak di sini Ustaz pernah mendengar ketika di Yaman bahwa perbudakan masih ada pada zaman sekarang di beberapa daerah seperti di Habasyah, di daerah Habasyah, Ethiopia. Itu dengar masih ada. Dan pembahasan letak di sini sebagaimana telah kita bahas, yaitu yang afdal yaitu anfasuha sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, adalah membebaskan budak, yaitu yang paling bernilai, paling mahal. Karena budak itu berbeda-beda. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang afdhal amal, itu seseorang yang membebaskan budak yang mahal harganya dan lebih bernilai, anfasuha. Kemudian pembahasan tentang budak diperbolehkan al-itq bi syaratil khidmah wa nahwiha, diperbolehkan membebaskan dengan syarat al-khidmah, dengan membantu khidmah. Hal ini sebagaimana hadis Safinah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Safinah di sini wa laqab, Allah alam nanya namanya. Dan kalau tidak salah yang memberikan laqab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bisa membawa barang banyak. Banyak. Seperti perahu akhirnya bisa bawa barang banyak. Sehingga diberikan laqab Safinah. Ada yang tahu siapa namanya? Ada enggak di hasyiah catatan kagazi namanya? Enggak ada. Nah, dan Safinah di sini membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kan tenaganya yang cukup kuat, bisa membawa barang banyak sehingga dilakabin Safinah. Seperti perahu bisa membawa barang banyak. Nah, dibebaskan oleh Musalamah dengan syarat menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun nyanggupinya. Dan hadis Safinah di sini sanadnya hasan wa huwa fil jami' as-sahih li Syekh Mubir rahmatullahi taala alaihi. Wa man malika rahimahu ataqa alaihi, barang siapa yang memiliki budak yang punya hubungan keluarga, kerabat, maka ataqa alaihi, dibebaskan. Karena ini juga mimbab rahim, dia melihat saudaranya beli kemudian dibebaskan, saudara yang menjadi budak dibeli kemudian dibebaskan. Kemudian dikatakan oleh Syaukani rahmatullahi taala, wa man masala bi mamlukihi fa alai ayatiqahu, barang siapa yang memukul, melukai, mencacatinya, fa alai ayatiqahu, maka baginya untuk membebaskannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man latama mamlukahu aw darabahu fakafaratuhu ay yu'tiqahu. Dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man latama mamlukahu, barang siapa yang menempeleng, menampar mamlukahu, budaknya, atau darabahu, atau memukulnya, fakafaratuhu, maka kafarahnya itu membebaskannya. Kafarahnya itu membebaskannya. Nah. Wa illa a'taqahu al-imam aw al-hakim, kalau tidak maka dibebaskan oleh imam atau al-hakim. Nah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami memukul Latama jariahnya, budak perempuannya, dikarenakan kambingnya dimakan oleh serigala, kemudian Muawiyah merasa bersalah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memerintahkan untuk memanggil jariah tadi. Dan Nabi menanyakan tentang tauhid, keimanan, dengan pertanyaan aina Allah, di mana Allah. Kemudian jariyah tadi mengatakan fis sama. Qala i'tikha fa innaha mu'minah. Nabi mengatakan i'tikha, bebaskan dia karena dia seorang wanita yang mukminah. Nah. Ini dalil tentang hikmah dari perbudakan, bahwa dalam perbudakan itu ada pendidikan, karena sebagian orang mengatakan bahwa tidak boleh adanya perbudakan karena ini bukan termasuk dari kemanusiaan, budaknya dijual beli, padahal di sana ada pendidikan yang di mana budak yang asalnya dia bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika kaum muslimin berperang mendapatkan tawanan tadi dan menjadi budak, yang asalnya dia bukan seorang muslim kemudian dididik menjadi seorang yang muslim. Dan ini termasuk dari hikmah dalam perbudakan, mendidik keislaman. Seperti hadis Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami. Ini seorang budak, akan tetapi dia memahami tentang keislamannya. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" faqala fis sama. Allah fis sama. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membebaskan karena dialah seorang wanita yang mukminah. Biarkan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terikat oleh siapapun. Karena seorang budak terikat oleh tuannya. Nah, sehingga dalam perbudakan di sini bukan semena-mena, yakni di sana ada perbudakan yang di sana intinya negatif. Tapi di sana banyak dari sisi kemanusiaan di dalamnya. Mendidik keislaman, yang di mana dia sebelumnya dalam keadaan kafir masuk Islam, baik keislamannya, apalagi membebaskan kemudian menikahinya, fahadza jaiz. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahi siapa beliau? Sofiyah. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataq Safiyyah, membebaskan Safiyyah, wa ja'ala itqaha shadaqaha, dan Nabi menjadikan pembebasannya tadi dengan apa, maharnya tadi dengan pembebasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Safiyyah, bahwa ketika Nabi itu melihat Safiyyah masuk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Safiyyah itu bagus keislamannya. Padahal Safiyyah dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam syarahnya Syarah Mubtul Ahkam di hadis Anas bin Malik tentang shadaq, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Safiyyah itu merupakan tawanan perang Khaybar. Tawanan perang Khaybar. Dan anak penguasa Yahudi. Anak penguasa Yahudi. Ketika Nabi dengan para sahabatnya mendapatkan dalam perang Khaybar ghanimah, karena di sana anak-anak dan wanita tidak dibunuh, nah, dijadikan tawanan perang dan dijadikan budak. Safiyyah, nah, ketika itu berada di tangan Dihyah Ibnu Khalifah Al-Kalbi, karena beliau terkena panah. Terkena panah Dihyah Ibnu Khalifah Al-Kalbi. Kemudian Nabi SAW menukarnya. Ya, tukar dengan budak perempuan ini yang lain, dan Safiyyah diambil oleh Nabi SAW. Diambil Safiyyah. Nah, ketika diambil Safiyyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya-tanya, apakah akan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, sehingga para sahabat mengatakan, kalian lihat besok. Kalau emang Safiyyah terlihat dia memakai jilbab menutupi, maka dia termasuk dari ummahatul mukminin. Kalau ternyata Safiyyah itu tidak memakai penutup hijab, maka dia masih seorang budak. Kemudian ketika dilihat keesokan harinya, Safiyyah memakai hijab. Dan Nabi menikahinya dan menjadikan maharnya, sedekahnya, dengan membebaskannya ketika melihat Nabi Safiyyah masuk Islam dan bagus keislamannya. Dan Nabi SAW mencintainya. Nah, ini juga keutamaan di dalam perbudakan. Ketika melihat tawanan perang yang asalnya dulu dia bukan seorang yang muslim, masuk Islam, bagus keislamannya, kemudian membebaskan dan menikahinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini juga hikmah dari perbudakan. Hikmah dari perbudakan. Nah, sehingga dalam perbudakan itu intinya ada hikmahnya. Nah, dan jihad itu masih tetap ada sampai yaumul kiamah. Dan kalau kita mendapatkan tawanan perang, karena ghanimah itu dibagi-bagi, nah, bukan hanya barang saja. Nah, wanita anak-anak juga menjadikan ghanimah. Nah, menjadikan perbudakan. Fahadha jais. Ketika dia diajak masuk Islam dan sebagainya, mau. Nah, kemudian seorang ingin menikahinya, labas. Nah, karena itu juga termasuk dalam berdakwah. Nah, agar dia mau masuk Islam. Karena sebelumnya dia bersama orang-orang kufar. Nah, sehingga ketika di tangan kaum muslimin didakwahi, mau masuk Islam, bagus keislamannya, maka itu termasuk dari suatu yakni pendidikan. Pendidikan keislaman sebagaimana Muawiyah ketika mendidik jariahnya sampai mengetahui tentang permasalahan tauhid. Ainallah wa qala fis sama. Sebagian orang tidak mau mengakui hadis ini, membantah. Mereka mengatakan, membantah bahwa Allah itu ada di mana-mana, dan lafaz ini ainallah itu Mereka mengatakan ini tidak nyambung. Tidak nyambung. Kenapa? Karena inti permasalahannya adalah soal Muawiyah menampar jariyah dan mengadu kepada Nabi. Kok tiba-tiba ada pertanyaan ayat Allah? Sehingga mereka mengatakan ini tidak berarti tidak nyambung. Nah, mereka ingin membantah hadis ini tentang bahwa Allah itu fis sama, jelas. Ayat Allah faqala fis sama. Mereka bantah dengan yang menunjukkan bahwa permasalahannya mengadu pada Nabi karena ditampar, kok pertanyaannya ayat Allah. Nah, padahal di sini yaitu Nabi SAW menguji tadi. Karena sebagaimana dari awal yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang menampar budaknya atau dorobahu, maka kafarahnya apa? Membebaskannya. Dikarenakan Muawiyah mempunyai salah, datang kepada Nabi SAW ingin membebaskan. Nabi memanggilnya, sini. Dites oleh Nabi SAW, kemudian dibebaskan. Nah, sehingga hadis ini bukan tidak nyambung-nyambung dari awal sampai akhir. Mungkin mereka tidak mengetahui kisah. Dalam kisah ini yaitu tentang permasalahan perbudakan, bahwa seseorang yang menampar budaknya atau memukulnya, maka kafarahnya adalah dengan membebaskannya. Nah, mereka berusaha untuk membantah dari segi hadisnya, sebutkan enggak nyambung hadis ini. Pertanyaan dengan kisahnya enggak nyambung. Ain Allah jawabannya bisa, padahal kisahnya bukan seperti itu. Nah, mereka membantah hadis ini, padahal di sini sungguh sangat jelas sekali Rasulullah menguji keimanan seorang dengan pertanyaan. Dan itu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji. Ain Allah ketika ditanya bersama kemudian bebaskan. Karena dia adalah seorang wanita yang mukminah, wallahu taala alam. Baik. Hal ini kita tidak masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, insyaallah taala nanti kita teruskan kembali, hanya murojaah dari yang sebelum kita bahas. Kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.